Hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayhan wa Jayhan wal Furatu wan Nilu kullun min anharil jannah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayhan, Jayhan, Al-Furat, An-Nil, semua adalah dari sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Sayhan dan Jayhan disebut juga Sayhun dan Jayhun. Ini dua sungai yang terletak di yakni sungai yang panjang ya, di antaranya melewati Uzbekistan ya. Uzbekistan atau juga Afghanistan, yakni di sekitar sana sungai-sungai tersebut. Adapun Al-Furat di Irak, sungai yang di Irak. An-Nil di Mesir. Walaupun seperti yang kita katakan tadi, sungai ini adalah sungai-sungai yang panjang sehingga bisa jadi melewati beberapa negara seperti An-Nil di Mesir, tapi sampai ke Sudan. Ya, begitu panjang sungai Nil. Nah, ini sungai-sungai besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa empat sungai ini adalah termasuk dari sungai-sungai surga. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ada beberapa penafsiran ulama terhadap hadis ini. Beliau menyebutkan dua penafsiran dan penjelasan. Yang pertama, bahwa sungai-sungai tersebut benar-benar sungai dari surga. Adapun bagaimana mengalirnya dari surga ke dunia, itu urusan Allah Azza wa Jal. Allah Maha Kuasa dalam segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Ya, itu rahasia Allah Azza wa Jal. Mau bagaimana mengalirkannya. Hanya saja, kata ulama tersebut, ketika sungai ini sudah sampai ke dunia, maka mengikuti tabiat duniawi. Ya, dia tidak mengikuti tabiatnya ketika di surga. Kalau di surga, berbeda. Oleh karenanya, di sini disebutkan, ya, menurut pendapat ulama-ulama tersebut, ketika sungai-sungai itu sudah ke dunia, maka mengikuti tabiat duniawi, sehingga yakni mengalami berbagai hal yang dialami umumnya sungai-sungai atau air di dunia ini. Nah, mungkin perubahan warna, perubahan ini dan itu dan seterusnya. Nah, itu semua adalah tabiat-tabiat air dan sungai di dunia. Pendapat yang kedua dari keterangan para ulama, bahwa yang dimaksud adalah ini adalah sungai-sungai terbaik. Empat sungai ini adalah afdal atau sungai-sungai yang terbaik. Nah, karena terbaiknya sungai-sungai tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan sebutan bahwa sungai itu adalah di antara sungai-sungai surga. Ini menurut sebagian ulama. Wallahu alam, Allah yang Maha Tahu. Dan kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal hakikat yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.